Tadi nyanyi sudah, cerita sudah, sekarang bedekan, tebakan. Coba bahasa Sunda mah tata rucingan. Tata rucingan. Tata rucingin. Nah, bahasa Sundanya tata rucingan. Apa? Anu kucing-kucingan. Tata rucingan, tebakan. Saya. Coba. Apa namanya? Ini mati nih, ini aja dulu. Apa namanya? Ayam apa yang enggak bisa mundur? Singkat ilmu hayat. Ayam. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang enggak ada kaca spionnya enggak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion? Bisa. Ayam Bangkok. Iya. Ayam yang enggak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam apa, Bis? Enggak bisa. Ini enggak ilmiah, ini enggak ilmiah. Enggak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang enggak bisa mundur, ayam yang di belakangnya ada temboknya. 3 tahun juga enggak bakal bisa mundur tuh. Kamu pintar ya, pintar. Kalau lebaran mesti nyediain berapa kereta tuh? Buset, capek jadi orang Jawa. Lebaran pulang desek-desekan aja. Syukur. Saya juga lagi nunggu di stasiun, waktu itu ramai sekali. Tau-tau Pak Sukri datang. Mas, dia tanya sama saya, kereta yang ke Surabaya jam berapa? Saya bilang jam 6. Kalau yang ke Solo jam berapa? 4:30, ku bilang. Ah, kereta yang datang dari Bandung sebentar lagi jam 4. Yang lewat Jogja ke Surabaya jam berapa katanya? Saya bilang 7:30 itu terakhir. Mas mau kemana sih? Saya bilang, enggak, saya cuma mau nyebrang katanya. Nyebrang aja, nantinya beruntung. Tapi ya, kan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu, sekarang ini sudah serba cepat di dunia. Iya, betul. Apollo kamu tahu? Apollo tahu. 1 menit bisa 3000 kilometer. Apollo. Iya, cepat. Concorde. 6 jam Asia Eropa. Cepat kan? Cepat ya. Kereta api di Jepang 1 jam 500 km. Iya, semua betul. Sudah sebab cepat. Iya. Sputnik, roket, ya kan? Kemajuan, semua cepat. Ya. Nah, iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong sini aja. Saya diliatin ini, saya sendirian diliatin orang-orang sedikit banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar tetap masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. Situ jangan sembarangan loh. Sinar cepetannya bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung, bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya? Ayo, apalagi? Angin. Belum cepet masih bisa ketahuan warnanya merah, belum. Angin warnanya merah ya? Coba. Enggak tahu deh, enggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. Ilmiah, ya, ilmiah. Berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concorde dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa jalan cepat. Kalau mencret belum sempat kepikir sudah basah. Iya betul ya. Istimewa juga waktu saya naik ini bemo. Saya naik bemo mas ya. Dari Matraman ya. Matraman dalam sampai ke jalan sono. Apa namanya Romangun. Cemuk Romangun. Begitu saya lagi jalan, saya duduk di sebelah supir. Supirnya tenang, cengangah, cengenges saja. Begitu buat sampai Pasar Genjing ada yang turun. Turun membayar. Tanya, "Bang, nak yang mana?" Kang bemo diam aja. "Nak, nak yang mana?" Kang bemonya diam aja. Terus, lu nengok lu. Gua tanya hangat nyamanya. Nih gocap nih. Gocap dikasih. Jalan. Nggak tuh bemo lah jalan deh tuh. Jalan begitu, begitu lama jalan saya tanya. "Bang, kenapa sih ditanya harga diam aja? Padahal dia kan nanya harga." Bukan ini, kalau saya nyawab, dan sangkang ledek. Daripada ditabok, mendingan rugi gocap. Kan. Taunya dia bindeng ya? Nah, taunya supir bemonya juga bindeng. Ke Pulau Jawa itu. Hah? Teman saya si Kris Manusama itu kan orang Ambon. Iya, pertama kali datang ke Pulau Jawa dia bingung. Lihat kereta api. Ih, ada besi merayap. kereta api dibilang besi merayap. Ini baru merayap sudah segini kencang. Bagaimana kalau berdiri? Katanya. Kereta api bagaimana berdirinya? Terus saya ajak naik mobil. Ada rumah belaras karet. Katanya. Saya ajak nonton film. Saya ajak nonton film. Kebetulan waktu itu filmnya Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Rupanya dia bekas pendeta, bekas domine. Masuk deh. 10 perintah Tuhan, terlalu lama katanya. Dia beli kloket. Beta mau beli 2 perintah saja. Males kan saya ajak pulang aja, malu dong. Saya ajak pulang dia, saya ajak nonton TV. Orang Amboni nonton TV. Pas saya nonton TV terus saya bilang, nanti kalau ada telepon bilang saya enggak ada, saya pergi. Ya, dia nonton TV. Kebetulan TV itu film seri kan, Six Million Dollar Man. Steve Austin. Steve Austin dilihat, Steve Austin kalau berkelahi kan menang terus, enggak pernah kalah. Orang Ambon panas. Dia gulung tangan. Coba sama beta katanya. Ditonjok televisinya, jebret aja. Kesetrum, jangan main cubit katanya. Ngomong soal jatuh, jadi saya ingat ada orang ini yang mau bunuh diri. Oh, gimana? Di pinggir kali. Itu bunuh diri, rupanya dia apa namanya susah hidup, semua barang putus pada asa, putus gitu. Asa, barang naik segala macam, dok kagak gaji tetap, bandung susah hidup, pikir-pikirannya bagaimana ya. Akhirnya dia pikir aku bunuh diri aja dan ambil jalan singkat supaya gak jadi pikiran dia. Dia bunuh diri. Dia ambil itu apa itu bubuk petasan. Dia taruh di badannya. Oli dulu. Oli, terus kasih bubuk petasan badannya. Kasih bubuk petasan, dia ambil pistol. Ditaruh di lehernya, dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon, begitu naik pohon, di bawah dia udah dikasih ini nih, apa? Di pohonnya kan di pinggir kali, di bawahnya udah dikasih ini, apa? Bensin. Dikasih bakaran, bakaran ini, kayu-kayu yang dibakar. Jadi kalau dia jatuh ke api langsung, bus, meledak, mati. Wah, dia udah naik ke atas pohon, matanya udah ditutup, dia mau lompat. Begitu dia lompat, dia salah lompat. Dia nyebur ke air, brrrr, waduh dia gelagapan, mak dirabit, untung kok jago berenang, kalau kagak gue mati dari tadi, mau bunuh diri masih mikirin begitu. Itu dokter-dokter ingat rumah sakit. Rumah sakit ya? Ya waktu istri saya yang pertama melahirkan, istri saya melahirkan anak pertama, bukan istri saya pertama melahirkan anak ke-6, itu ya. Wah, istrinya kan melahirkan anak pertama? Ya, istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Nah, itu saya tunggu di depan rumah kamar dokter. Udah 2 jam gitu. Gak begitu lama dokternya keluar. Mas, anak mas sudah lahir, selamat, besar, laki-laki. Wah, alhamdulillah dokter, saya bilang gitu. Tapi ya mas ya, anu istri mas harus dijahit katanya. Harus dijahit. Iya saya. Ah ya biarin aja dokter. Kalau memang sehat nggak apa-apa dijahit. Karena anaknya kebesaran. Anaknya besar. Begitu nggak begitu lama dokternya masuk. Kenapa lebih baik lagi sekarang zaman sekarang diobras sekalian. Iya saya juga rencana bilang begitu diobras sekalian aja pak dokter gitu. Begitu dia dokternya masuk lagi saya mikir yang dijahit apanya ya saya. Wah, kok saya buru-buru saya ketok pintu dokter. Dokter keluar. Dokternya keluar kan. Ada apa mas ribut-ribut? Ah, dokter, boleh dijahit dokter, tapi sisain saya sedikit aja dokter. Takut nggak kebagian ya. Kan anaknya banyak. Anaknya banyak, iya. Bukan anak banyak kan, bukan. Anaknya ada 8. Iya. Nah kemarin ini saya dengerin aja ya. 3 bulan yang lalu, istrinya bilang, mas, anak kita udah kebanyakan, saya udah capek melahirkan lah. Sekarang kita pisah kamar aja tidurnya. Kata istrinya ya. Istrinya ngajak pisah kamar, Pak Sukri terang nggak mau dong. Iya. Orang biasa joget aja sampai merah. Iya. Diajak pisah kamar gak mau. Akhirnya istrinya bilang begini, ah masa kamu gak bisa pisah kamar, sedang Pak Sastro ini orang sebelah, orang yang pecandu ngerokok, nikotin padahal itu bisa berhenti ngerokok. Dia bilang gitu. Akhirnya dia gak mau kalah set sama Pak Sastro. Gengsi. Iya gengsi. Iya deh. Memang sehari 2 hari memang masih gelisah ya. Wong namanya dingin. Jadi dilanjutkan terus, dilaksanakan terus setelah 3 bulan. Akhirnya bisa terus Pak Sukri. Nah, istrinya nih malam-malam tahu-tahu ngetok pintu. Tok tok tok tok, Mas. Siapa sih? Saya istrimu. Pak Sukri bilang gini, "Kabe, kabe." Akhirnya bukain juga. "Ada apa sih?" "Enggak, saya cuma mau bilang." "Bilang apa?" "Ini Mas Astro sekarang udah mulai ngerokok lagi, Mas." Enggak tahan. Enggak tahan. Wanita memang susah tahan. Sama adek gua. Terus? Kagak tahu diri pacaran. Pacaran jam 12 sih, belum pulang. Jam 2 belum pulang gua. Kati ini pacaran, mau maling. Masih rabit. Udah gitu. Penas sekali waktu jam 12 belum pulang gua kesel. Gua masih punya tata sopan, gua kasih kode aja, gua tarik hordeng. Kreket gitu kan. Kreket. Aja berdiri, gue pikir mau pulang, pacarannya pindah dia kebon. Kayak hordeng kagak ditarik, madira. Gue bilang, wah gue itu gue diikutin di kebon, gue intip. Gue takut adek gue udah apa-apain, maklum zaman sekarang ya gak? Main timpa, main tinggalin aja pan. Gue tungguin di samping pohon gitu, gue dengerin, jangan rayu. Rayuannya kayak zaman Siti Nurbaya. Zaman tahun 2. Sebelum rekiplik. Gue cuman, tindak cucu ngawen ngawen gitu. Engkau adalah pelabuhan hatiku, sah bandar cintaku dan tambatan hatiku. Ada yang nyelutuk aja. Wah lo kira gua Tanjung Priok? Hah? Apa kerja kau? Dokter. Dokter? Si itu nggak percaya ya kalau orang Jawa jadi dokter ya? Dokter apa? Dokter penyakit jiwa. Oh, di kilometer 5 sih. Yuk, banyak suka dukanya jadi dokter penyakit jiwa. Apa kerjanya? Saya pernah nih yang terakhir ya. Hah? Yang terakhir saya ngetes orang sakit gila. Yang saya tes kalau yang udah sembuh, kalau yang lulus berarti udah sembuh, berarti suruh pulang. Saya tes satu-satu. Mula-mula saya jejerin, saya panggil, "Wah, Gimin." "Iya Pak Dokter," kata orang gilanya. "Dua kali dua berapa?" "12 Pak Dokter." "Wah, kan salah." "Masuk lagi." "Masih gila." "Masih gila." "Terus si Mukidi, Mukidi, sini kamu." "Iya Pak Dokter." "Dua kali dua berapa?" "28 Pak Dokter." "Salah." "Masih gila." "Masuk lagi." "Masih gila." Yang terakhir udah ini ya. Terakhir ada nih. Namanya si Mujiran. Hah? Si Mujiran namanya. Orang gila terakhir. Mujiran, 2 kali 2 berapa? 4 Pak Dokter. Waduh, kamu udah pintar kan dia? Kamu lulus, kamu boleh pulang. Boleh pulang dia ke kamar. Tapi saya curiga nih. Saya ikutin di kamar, dia bilang begini sama temannya. "Eh, sini deh. Tuan dokter gila. Emang kenapa? Saya bohongin mau aja." "Emangnya kenapa?" "Iya, dia tanya 2 kali 2 berapa?" "Saya bilang aja 4. Padahal kan 13 ya," dia bilang. Kurang ajar. Masih gila tuh. Saya di hotel. Ini hotel sini nih, kan ada restoran di sana. Saya uang pas, mau makan enak nasi gorengnya saya makan. Nasi goreng pesan 1 piring. Uang di hotel ya, nasi gorengnya kan sedikit. Makan deg-deg. Belum habis. Belum waktu mau habis saya masih lapar. Saya bilang, "Saya cari akal, saya panggil pelayan. Pelayan, sini. Kamu kurang ajar, ini restoran kelas 1. Kok ada lalernya nasi goreng?" Dilihat ada lalernya. "Oh maaf Tuan, jangan bilang di sini ada laler. Nanti saya ganti." Diganti lagi 1 piring, saya makan lagi. 2 piring belum kenyang, saya bengok lagi. Saya teriak, sini. Ini sudah bukan laler lagi, ini sudah kecoro. Lihat, kecoa. Dilihat memang ada kecoanya. "Ini mesti bagian belakang kurang ajar. Baik Tuhan, nanti saya ganti." Diganti 1 piring lagi, saya makan lagi. Sudah hampir 3 piring kenyang, sudah mau habis, sebelah saya nyolek, "Mas, bagi lalernya saya juga mau nambah." Saya bawa laler dari rumah, saya taruh. "Majalah koran, baca koran. Korannya koran, majalah koran. Harian pagi terbit sore, harian sore terbit pagi. Korannya koran, majalah. Korannya koran." "Pagi, Pak." "Eh?" "Langganan, koran, Pak? Enggak, sudah baca saya. Masa bodoh. Macam-macam saja. Tapi beritanya ini cukup menarik. Kayaknya di headline-headline semua ini. Dalam rangka kontes kecantikan dengan hadiah 3,4 miliar, beberapa gadis yang berumur 70 tahun terpaksa ganti kulit untuk bisa mengikuti kontes ini. Berita-berita ini akan dilanjutkan besok pagi kalau masih ada berita-berita yang sempat dicari. Ini baca koran sendiri. Masuk, Pi. Iya. Ini baca koran sendirian. Pokok ini sama-sama baca lah. Kalau jadi sama-sama ini baca bukan robek. Sebentar, sebentar. Kalau bagian-bagian saya sih mencari, malas berita kalau ada yang iklan. Nah, ini rame nih. Iklan apa nih? Dijual sebidang tanah untuk tempat tinggal nyaman di tepi sungai. Dah. Ukuran 2 x 25 meter. Cocok untuk usaha WC umum. Macam mana itu? Lagi-lagi dicari seorang supir yang dapat tinggal di dalam. Syarat-syarat bisa bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Sunda, Jawa, Batak, Manado. Supir macam mana nih? Lantas bisa mengirit bensin untuk mobil tahun 48. Kok supirnya mengirit bensin? Kemudian paham jalan-jalan daerah hitam. Yang terakhir, sanggup menerima gaji 6 bulan sekali. Mati lah supir. Nah, lantas yang iklan berikutnya apa nih? Berani beli dengan harga tinggi mobil-mobil bekas. Ada tuh mas, bekas perempuan pohon. Mobil bekas perempuan pohon. Loh, ini sih gini. Jadi penuh sekali lagi nih. Dicari seorang sales girl untuk dipekerjakan di tempat penjualan bakso. Syarat-syarat, punya gerobak dorong sendiri, punya modal sendiri, berani mendorong gerobak sendiri pagi siang malam. Ini sih sama juga jualan sendiri. Ya ini berita ya, olahraga ini. Indonesia baru-baru ini telah kehilangan salah seorang atlet loncat tingginya, di mana dalam pertandingan kemarin atlet itu meloncat tinggi sekali dan tidak kembali lagi. Waduh, ini terus loncatnya. Enggak kembali-kembali lagi ya. Ini pelatihnya enggak pernah sabar kali. Iya. Aku menemukan Bapak Direktur, Bapak Yoni. Terus? Ada kan, Bapak? Saya datang ke kantornya, enggak ada. Lagi enggak ada Bapak, ada sekretarisnya. Kemana Bapak? Aku bilang. Sedang keluar sebentar ke kamar kecil. Aku tunggu terus. Enggak lamanya Bapak Yoni datang. Pas datang gitu, sekretarisnya bingung ngeliatin. Gini aja terus. Ngeliatin. Rupanya resletingnya lupa diturunin. Lupa dinaikin. Iya. Aku perhatikan. Lantas sekretarisnya bilang begini. Maaf Pak, katanya. Kenapa? Garasinya terbuka Pak, katanya. Sopan tuh sopan. Iya. Ah, saya sudah tutup, kata Bapak Yoni. Garasi Pak. Terbuka Pak, katanya. Pembantu saya di rumah yang nutup, katanya. Masih mendebat ya. Gak lama kemudian saya udah ngobrol, pulang Bapak Yoni sebentar, break makan siang di rumah. Ketemu istrinya. Istrinya bingung. Loh, mas, gak malu di kantor itu receleting gak dinaikin, katanya. Terus dia ingat, oh ini barangkali yang dimaksud garasi sama sekretaris, katanya. Dia balik lagi ke kantor, masih ada saya. Terus udah gitu ketemu sekretarisnya. Nona. Nyonya, sekretarisnya nyonya. Ya aku gak tahu. Soalnya begitu aku datang cincinnya dicopot. Terus dia bilang, nyonya, katanya, tadi gak lihat Mercedes saya di garasi, katanya. Sombong. Ini di kolam berenang sini. Dulu ada kolam berenangnya di sini nih, sekitar sini. Saya lagi dibetulin, jadi sepi. Saya perhatikan saya masuk ke kolam berenang, ada gajah lagi berenang. Rupanya aku tanya, ngapain cah?

Badanku kurus ya nona, bukan gak makan, mikirin pacar yang mati di seruduk banteng. Andeca ya bora, bora bori. Andeca ya bora, bora bori. Korupsi sudah pasti dia salah, baikkan dia direndam di kamar mandi. Aneca ya bora, bora bori. Aneca tukang leca nyutuk panci. Ikut toket lagi. Kabu jangan kosek, kabu jangan kosek, kabu ya.